Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.